Rosa asli loh deh. Kembali bersama Satu Indonesia, The Voice Jawa Timur, Via Valen lagi. Campur Rosari. Udah via spesial kan buat kalian semua yang ada di sini.